Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita masuk bahasan berikutnya, al-mustasna bi ghair wa siwa. Qala syekh rahimahullahu ta'ala, qala mu'allif al-mustasna bi ghair wasiwan, wasuwan, wasawa majrurun la ghair. Mustasna dengan ghair, siwa, suwan dan sawa itu majrur, tidak yang lainnya. Qala Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala, ya'ni majrurun wala yajuzu fihi ila jar. Yani majrur tidak boleh padanya kecuali harus jar. Hada al-mustasna, ini hukum bagi mustasna bihadihil adawatil arba, dengan empat adawat ini. Dengan ghair, siwan, suwan dan sawa. Wahdi adawatu al-arba'u kullu asma, yakni laisat harfan wala fi'lan. Adawat yang empat ini, ghair, siwan, suwan dan sawan, keempatnya adalah isim, yakni bukan huruf dan bukan fi'il, keempatnya isim. Lakin ya nafsuha hukmuha hukmu al-mustasna bi'illah. Karena tapi dia sendiri, ghairnya sendiri dan akhwatnya, hukumnya ghair dan akhwatnya, itu hukum mustasna dengan illah. Qala rahimahullah, kata beliau, al-mustasna biha majrurun daiman. Kalau mustasna dengannya, dia majrur selamanya. Ghairu Zaidin, ghaira Zaidin, ghairi Zaidin, Zaidin, mustasna dengan ghair, mesti dia harus majrur. Siwa Zaidin, suwa Zaidin, sawa Zaidin, semuanya Zaid, semuanya harus majrur. La ghair. Kalau mustasna harus majrur. Amma hiya, adapun dia sendiri, keempatnya tadi, adawatnya, fahukmuha hukmu al-mustasna bi'illah. Hukum dia, hukum keempatnya seperti hukum isim yang mustasna dengan illah. Maksudnya, ida subiqat, subiqat, jika keempatnya didahului bikala minta min mujab, didahului oleh satu kalam yang tam dan mujab, wajaba fihan nasbu, qamal qawmu ghaira, ghaira wajib, ghaira wajib nasab. Kenapa? Karena sebelum ghair, kalam tam mujab. Qamal qawmu ghaira Zaidin. Wa in subiqat bikalamin tamin makrunin binafin aw sibhi, dan jika dia didahului oleh kalam yang tam tetapi yang bergandengan dengan nafi atau sifat nafi, jaza fiha al-wajhan al-badal wa nasbu al-istisna, boleh sebagai badal qama al-qawmu ghairu Zaidin, ghairu sebagai badal dari kaum, boleh nasbu al-istisna qama, saya ulangi, ma qama al-qawmu ghairu Zaidin sebagai badal, atau maqamul qawmu ghaira sebagai nasab badal istisna ghaira Zaidin. Wa in subiqat bikalamin ghairi tamin, tapi kalau didahului oleh kalam yang tidak tam, yang masih naqs dan nafi, fahiya ala hasabil awamil. Ma qama illa Zaidun. Ma ra'aitu illa Zaidan. Demikian juga ma qama ghairu. Ghairu dia rafa' karena ni kalam naqis. Maqama ghairu Zaidin. Ma ra'aitu ghaira Zaidin. Ma marartu illa bi Zaidin. Sama juga ma marartu bi ghairi Zaidin. Ini ada sabi awami. Qala rahimahullahu ta'ala, wa idha qulta qamal qawmu, ini kalam tam, ghaira, harus dibaca dengan nasab ghaira Zaidin. Ini sahih dengan nasab, karena dia sebelum ghairnya kalam tam mujab. Wa yajuzu ghairu hadzal wajhi, apakah boleh sebelum itu, selain itu, selain nasab? Jawabannya la, tidak boleh. Li'anal kalam, karena kalam sebelum ghair tam mujab, maka ghair wajib dibaca nasab. Qamal qawmu ghaira, wajib dengan nasab ghaira Zaidin, tidak boleh yang lain. Kalau dia sebelum ghair tam manfi, ma qamal qawmu ghaira Zaidin, ini boleh. Dan juga boleh ghairu. Kata beliau, harik ghair, kasih ghair harokat. Ya juzu fi harafu ala badal, boleh kamu harokati ghair itu rafa sebagai badal. Ma qamal qawmu ghairu, ghair sebagai badal dari kaum. Wa nasabu al-sisna, boleh juga dibaca dengan nasab ghaira Zaidin sebagai sisna. Fatakulu maqamal qawmu ghairu Zaidin sebagai badal. Fatakulu maqamal qawmu ghaira Zaidin sebagai sisna. Qala law qulta, ini sekarang contoh ketiga kalam naqis. Dan kalau naqis mesti manfi. Ma qama ghairu Zaidin, sebelum ghair kalimatnya naqis. Maka yajibu rafu, wajib dirafa ma qama ghairu Zaidin. Dan al-kalam al-awwal, kena kalam sebelum ghair naqis. Wa yakunu hasab al-awamil. Ini ghair. Dan perlu dipahami, ya sekali lagi, cara membaca ghair itu sama dengan mustasna bi'illah. Kalau paham pembahasan mustasna bi'illah, maka akan mudah membaca ghair. Kapan ghair dibaca wajib nasab, kapan ghair boleh menjadi badal atau nasab sebagai sisna, dan kapan nasab al-hamil, ini pembahasannya sama persis dengan isim setelah illah. Kalau paham itu, maka ini gampang dipahami. Namun Allah ma'alam. Bismillahirrahmanirrahim.